Terima kasih. Karena bakal ngeliwati sinak sen lintang eluku semono janji prasetya ningati dan saku mantel neng metro arinoso agar saning driya mitra sak jagat raya kalingana wukir lan samudra nora ilang mamanise ati ati yeah. Kau sedihnya ketemu cahayu gawe galeng atiku tak suwon rinten lan dalu pamutiku manggi ora hayu. Lapiye kena kena ye, ayo kene ye, kaan tuan di kabar ye. Ora esok ora sore, mungkinian. Yang mengkrumu suarane apa mana yang nyawa esme bebasan sekara Thank you.

son imas, son tan

Terima kasih. Suci gede rasa jani mas ora agawe jiwa dan prang lekok lekok neng omah bingung jae wono saupama hatiku poyang payingan tak eleng eleng panten sriramu sing so kapan aku bisa nyanyi lintangan panjer rino kamane semono abisan ketemu seliramu katon nyoto nyenyo idamanku teko tegani hatimu kawe kelo lang kawe jiwa agakku hatiku wes kadung tersion norang ira lan ora kewo emen wong ayu ta wong tenanan dikira aku dolanan emang wong ayu ta emang mami sing latimu gawe cuane kayu ne jeboro wace klete enak tinggo wetangan yang tak pikir nengati marak ke loro luwe berse tenanan dikira aku dolanan eman wong ayu ada eman eman mami sing latimu gawe cuane ngatiku kayu ne jeboro awate klete enak tinggo wedangan ayam tak pikir nanyati marak ke dalam memba mana pripun ambrak dukun kerso paring pitulung akan putra amun mbah akan tulung nggih purun mesti enggal mantun ajakku ya dek ya wes pancen dadi nasibmu tak suwun marang sliramu aja dadi runti ing hatimu. Aja kuatir mana kakak kok ngaku merak pancen sengaja pancen dijarak aduh mas sakit hatiku masak ono kadal mangani roti dan tak abu dal ojo dikondeli aduh dek ojo dikondeli Aduh dek, aja dikondeli.